Allah Tola Salamullah, Allah Tola Rasulillah, Allah Tola Salamullah, Allah Yasin Habibillah, Salamullah, Allah Tola Rasulillah. Berharga, jangan sampai kau sia-sia. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Hati-hati jangan tergoda, bujuk rayu setan neraka. Jaga diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Hidup nikmat tanpa narkoba, akan sehat tubuh terasa. Sehat tetap terjaga, cita-cita pun jadi nyata. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Untuk terpola karena narkoba, perkelahian karena narkoba. Perceraian karena narkoba, nyawa hilang karena narkoba. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Insaf lalai para pemuda, jangan buat Tuhan murka. Selalu terbuka, ayo cepat jangan ditunda. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Wahai Allah, kami berdoa, bimbing selalu para pemuda. Agar selamat hidup di dunia, hingga mati masuklah surga. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Rasulillah, salatullah.